بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita telah menyelesaikan pembahasan batas aurat yang wajib ditutup dalam sholat bagi wanita. Ya, telah kita simpulkan bahwa yang terkuat adalah madhab Abu Hanifah, bahwa seluruh tubuhnya aurat yang wajib ditutup dalam sholat kecuali apa saja? Wajah, yang kedua telapak tangan, yang ketiga kedua telapak kaki. Wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki tidak wajib ditutup. Dan ini yang diberi oleh Muzaymiyah, Syaukan dan Ibn Uthaymin, karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diperselisihkan, dan puncaknya adalah kewajiban menutup kepala, rambut dan leher, yaitu perintah memakai khimar. Salat tidak terima tanpa khimar, kerudung. Sedangkan hadis Ummu Salamah adalah hadis yang dhaif. Nah, tetapi seperti kata Ibn Uthaymin rahimahullah, untuk kehati-hatian dianjurkan, diperintahkan, ya, wanita jika mau sholat agar berusaha mengenakan pakaian yang menutup kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya. Jadi yang terbuka hanya wajahnya, dianjurkan demikian untuk kehati-hatian. Namun jika terjadi tersingkap telapak tangannya, telapak kakinya, ya kita tidak bisa mengadakan salatnya batal. Nah, dan yang rajih itu boleh terbuka. Baik, ini kesimpulannya. Ini dalam salat. Adapun aurat wanita terkait dengan pandangan laki-laki, lagi pembahasannya. Oleh karena itu sudah disinggung pula, dan kami nukil fatwa dari Ibn Uthaymin rahimahullah, apabila wanita sholat dengan kehadiran laki-laki yang bukan mahram, maka dia harus menutup wajahnya. Dia harus menutup wajahnya. Ya. Di sini berbenturan dua hukum, yaitu yang afdal bagi wanita membuka wajah agar wajahnya, keningnya dan hidungnya langsung diletakkan di tempat sujud. Ini hukumnya afdal. Berbenturan dengan hukum wajahnya tidak boleh terbuka di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh terlihat, berdasarkan pendapat yang terkuat. Jadi wajib menutup wajah dari laki-laki yang bukan mahram. Dan hukum ini lebih kuat, karena wajib. Oleh karena itu, dia menutup wajahnya. Kecuali jika memungkinkan saat sujud, ya, tertutup mukanya karena diletakkan di tempat sujud, dan juga tertutup oleh kedua tangannya dan lengannya yang ada di sampingnya diletakkan saat sujud, memungkinkan dia membuka wajahnya di situ. Nah, jika memungkinkan dan tidak repot, ya, tidak sulit, ya dia buka. Saat hendak mengangkat wajahnya dari sujud, ditutup lagi. Begitu. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, demikian. Nah, dibuka saat sujud, ketika bangkit ditutup lagi. Ya, kami katakan, jika itu tidak sulit, ya, jika tidak repot prakteknya. Nah, adapun gerakan menutup dan membuka itu gerakan sedikit. Untuk masalah sholat, tidak masalah. Melakukan gerakan dalam sholat, ya, ada pembahasan tersendiri. Selama gerakan itu sedikit, ringan, ya, dan gerakan itu untuk masalah sholat, ya, dibolehkan. Bahkan jika itu untuk masalah sholat, dianjurkan. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan aurat wanita di luar sholat. Illat hukumnya, faktor hukumnya menjaga dari fitnah, ya, menjaga dari pandangan yang akan ya, memicu fitnah. Menjaga dari pandangan yang akan memicu fitnah. Pendapat yang mengatakan, difahami tadi ya, ana ulangi kembali, illan atau faktor hukum menutup aurat saat sholat, apa? Tujuannya adalah berhias akhdus zina amam Allah. Berhias dengan pakaian di hadapan Allah. Sedangkan illat faktor hukum menutup aurat di luar sholat adalah tujuannya apa? Menjaga dari fitnah pandangan. Baik. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan, begitu pula kedua telapak kaki wajib ditutup bersama bagian tubuh lainnya lebih kuat daripada pendapat yang membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat yang mengatakan wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki merupakan aurat yang wajib ditutup dari pandangan lelaki yang bukan mahram lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Boleh dibuka dan boleh dipandang oleh lelaki asalkan tidak disertai syahwat. Dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi, hadis Abdullah ibnu Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi mengatakan hasan gharib. At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun gharib, hadith hasan gharib. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam Al-Irwa nomor 273. Al-Wadi'i juga menilai sahih dalam As-Sahih Al-Musnad. Nah, dalam kitab ini As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi as-sahihain. Pada jilid 2 halaman 36 pada Musnad Abdullah bin Mas'ud. Pada Musnad Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau Sunan At-Tirmidzi, begitu pula kitab-kitab Sunan yang lainnya, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, nah, sama dengan Sahih Bukhari, itu pakai kitab, kemudian bab-bab-bab, ya, bab-bab-bab, kemudian disebutkan hadisnya. Jadi kalau mencari hadis yang diinginkan, ya harus bisa menerka posisi babnya di mana pembahasannya. Nah, butuh fiqh. Kalau musnad seperti Musnad Ahmad, nah, termasuk karya Syekh Muqbil Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahih, bentuknya musnad. Nah, itu cari saja hadis itu siapa sahabatnya, Abu Mas'ud. Jadi cari saja musnad Abu Mas'ud, cari semua di situ. Hadisnya Abu Mas'ud semuanya disebut. Nah, tapi kitab beliau yang lain isinya sama. Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Asalnya ini dulu yang dikarang oleh beliau, Sahih Musnad dulu. Setelah itu beliau keluarkan fikihnya dari hadis-hadis itu, mengarang lagi Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Nah, itu bentuknya seperti Sunan dan seperti Sahih Bukhari. Jadi bentuknya kitab, kemudian bab, terus disebutkan hadisnya. Itu lebih sulit mencarinya. Nah, baik. Ada kitab namanya Tuhfatul Asraf. Kalau kita hafal awal hadis, jika kita sudah tahu awal hadis, permulaan hadis, kita tinggal nyari di situ permulaan hadisnya. Nanti disebutkan hadis ini dalam kitab ini nih, disebutkan di situ tempatnya. Nah, ada lebih mudah lagi sekarang, jika punya komputer, ada namanya Maktabah Syamilah. Nah, tinggal ketik apa hadis yang tuh mau, sebutkan pilih kitab-kitab yang kemungkinan ada di situ, tinggal dipencet keluar semua. Nah, seperti komputer ini. Nah, cerdas. Baik. Baik. cerdasnya itu cerdas yang diprogram ya. Nah, dengan terprogram begitu. Baik. Hadisnya bunyinya al-mar'atu auratun. Al-mar'atu auratun. Wanita adalah aurat. Fa idza kharajat maka apabila kharajat wanita itu keluar rumah ya, istasrafaha asyaitan, setan menghiasinya. Istasrafaha asyaitan, setan menghiasinya. Jika wanita, jadi wanita itu aurat. Jika keluar rumah, setan mengintainya dan menghiasinya. Setan sudah menunggu. Keluar dari rumah, dihiasi oleh setan. Nah, laki-laki yang terfitnah kena godaan setan, lihat wanita, wanita biasa-biasa saja. Istrinya lebih, jauh lebih cantik daripada wanita itu. Tapi dia lihat wanita itu cantiknya luar biasa, kayak artis. Nah, terfitnah dia. Ya, akhirnya kalau orang sudah terfitnah, ya nyari cara bisa sampai kemudian berzina. Padahal jika disandingkan istrinya dengan wanita itu, dilihat sama-sama tidak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi begitu. Kata Nabi apa? Dihiasi oleh setan, jadi terlihat, dibuat bagus terlihat. Di budaya setan. Coba. Nah, makanya hati-hati ya. Jangan mudah terkecoh. Ya. Dan sebelum itu semua diperintahkan menundukkan pandangan. Ya. Jika di luar, tundukkan pandangan. Nah, kita hidup di masa wanita berkeliaran di sana sini. Nah, tidak berhijab, tidak berhijab semua, bersoleh, tidak berhijab. Nah, tidak berhijab, memfitnah sana sini. Tidak ada jalan lain kecuali, ya, memperkecil, meminimalisir frekuensi keluar. Laki-laki harus meminimalisir frekuensi keluarnya, intensitas keluarnya, kecuali darurat atau hajat. Atau jika dan jika keluar, hati-hati. Nah, ya, tundukkan pandangan. Baik, banyak mengingat Allah SWT, banyak berzikir. Fitnah luar biasa. Al-mar'atu aurat. Kata Nabi SAW. Wanita itu aurat. Apa yang dimaksud dengan wanita? Siapa yang bisa mendefinisikan wanita? Wanita ya maksudnya dari kepala sampai kaki. Nabi tidak mengatakan wanita selain wajahnya dan telapak tangannya adalah aurat. Ya begitu kan kata Nabi? Nabi mengatakan wanita adalah aurat. Masuk enggak dalam kata wanita di sini wajahnya? Masuk. Bahkan justru itu yang dihiasi setan. Tuh lihat cantik. Wajahnya itu tempat letak fitnah pertama. Wajah. Nah. Kan begitu. Mata tertuju ke mana pertama kali? Mesti sasarannya apa? Wajah. Nah. Bukan nyari telapak kakinya. Kukunya. Bukan. Wajahnya dulu. Nah, karena pendapat yang lainnya mengatakan wajah boleh dibuka, telapak tangan boleh dibuka, telapak kaki harus ditutup. Nah, padahal pembahasannya fitnah. Nah, yang memfitnah wajahnya, bukan telapak kakinya, bukan kuku kakinya. Nah, kan begitu. Nabi mengatakan al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Wanita. Tidak ada perkecualian. Wanita dan aurat. Tidak ada perkecualian. Jelas. Dan sudah kita dengar hadisnya sahih. Baik. Di antara dalil yang datang dalam masalah aurat wanita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nur ayat 31. An-Nur ayat 31. Nah, ambil aja mushaf. Biar bisa lihat ayatnya. Biar mudah memahami pada mushaf. Cari kalau sudah hafal ya. Nah, ayatnya ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن dan seterusnya disebutkan adalah mahram-mahram sampai ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين min zinatihinna. Nah, berarti kan wala yubdina zinatahunna, janganlah kaum mukminat menampakkan, janganlah kaum mukminat itu, wanita-wanita beriman itu, kaum mukminat menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya, kecuali yang tampak darinya. Illa ma dhahara minna, kecuali yang tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihin, dan hendaknya mereka mengenakan kerudung. Khumur itu jamak dari khimar, kerudung. Dan hendaknya mereka mengenakan kerudung mereka. Ala juyubihin, di atas kerah-kerah baju mereka. Jait itu bukan kantong baju, tapi kerah. Juyub, jait itu kerah baju. Tapi pada bahasa sekarang, orang-orang berbahasa Arab sekarang, kantong ini dibahasakan jait, sil jait di kantong. Nah, dalam Al-Quran, juyub jamak dari jait itu kerah baju. Bukan kantong. Tapi bahasa sekarang orang mengatakan jais. Sil jais di kantong baju. Nah. Jadi. Tahu bahasa sekarang. Datang ke Al-Quran. Diartikan dengan bahasa sekarang jadi keliru. Nah. Yang diartikan hendaknya mereka mengenakan kerudung-kerudung mereka di atas kantong-kantong bajunya. Nah. Di atas kerah-kerah bajunya. Baik. Wala yubdina zinatahunna. Dan jangan mereka menampakkan zina, perhiasan mereka, illa kecuali libu'ulatihinna, kepada suami-suami mereka, au aba'inna, ayah-ayah mereka, dan seterusnya disebutkan itu mahram-mahram semua. Nah, jadi kan mahram itu. Baik. Sampai pada firman Allah mengatakan, wala yadribna, dan janganlah mereka menghentakkan biarjulihinna, walayadribna biarjulihinna, jangan menghentakkan kakinya, jangan dihentakkan kuat-kuat kalau berjalan. Liyu'lama, yang berakibat diketahui, ma yukhfina min zinatihinna, ma yukhfina, apa yang mereka sembunyikan, mereka tutupi di balik pakaian, min zinatihinna, dari perhiasan mereka. Artinya gelang kakinya nanti bunyi. Nanti hentakkan kuat-kuat, nanti bunyi gelang kakinya, ketahuan. Kayak gelang kaki. Baik. Artinya apa? Nah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya. Ini nanti akan kita dengar keterangan ahli tafsir. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, hendaknya mereka mengenakan kerudung-kerudung mereka di atas kerah-kerah baju mereka. Berarti perintah mengenakan kerudung yang menutup apa? Kepala, rambut, dan leher, dada. Di atas kerah baju berarti dada tertutup oleh kerudung. Kan begitu. Kenakan kerudung mereka di atas kerah-kerah baju mereka. Nah. Ya. Sebagian wanita pakai kerudung gaul. Nah, cuma di leher ini, dililit di sini. Nah, kerah baju terlihat, dada terlihat. Baik. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Ini berarti ada dua perhiasan ini. Yang di atas, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan mereka tampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Ya. Ini terkait dengan umum, laki-laki yang bukan mahram. Jangan tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram perhiasannya kecuali yang memang tampak dari wanita itu. Ya. Kemudian yang ini wala yubdina zinatahunna illa li'ulatihinna dan seterusnya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suaminya atau ayahnya dan yakni mahram-mahramnya. Berarti ini zina yang kedua, perhiasan yang kedua, lain lagi. Yang ini ya. Baik. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna sehingga dengan itu diketahui apa yang mereka sembunyikan, mereka tutup ya dari perhiasan mereka. Ini menunjukkan bahwa kaki mereka tertutup pakaian, tidak terlihat. Berarti telapak kaki tertutup berdasarkan ini. Nah, jadi ada gelang kaki di kaki dikenakan, tertutup, tersembunyi. Tapi jika jalan keras-keras, hentak-hentak, bunyi-bunyi gitu. Ketahuan. Jangan, pelan-pelan. Nah, ini menunjukkan kaki, telapak kaki tertutup. Kan begitu. Nah, sekarang, apa makna janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya. Jadi ada perhiasan yang memang tampak dari wanita itu boleh ditampakkan kepada siapa saja, lagi-lagi bukan mahram. Illa madhhara minha, kecuali yang tampak darinya. Jangan perlihatkan perhiasan mereka yakni kepada lagi-lagi yang bukan mahram kecuali yang tampak darinya. Jadi yang tampak darinya boleh dilihat. Boleh diperlihatkan dan boleh dilihat, kan begitu. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa li'ulatihinna dan seterusnya, jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, mahram-mahram mereka. Berarti perhiasan yang lain ini hanya bisa dilihat oleh suami dan mahram-mahram, lagi-lagi yang merupakan mahram. Tidak bisa dilihat oleh yang bukan mahram. Adapun yang pertama yang memang yang diperkecualikan itu memang tampak dari wanita itu boleh dilihat oleh bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram boleh melihat. Yang kedua ini tidak boleh dilihat kecuali suami dan laki-laki yang merupakan mahram. Berarti ada dua perhiasan. Bagaimana tafsirnya? Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 109 111. 109 sampai 111. Jilid 22 halaman 109 sampai 111. Kata Ibnu Taimiyah, para salaf, kaum salaf, berbeda pendapat mengenai perhiasan luar yang boleh tampak pada ayat ini. Illa ma dhahara minha, perhiasan luar yang boleh tampak pada ayat ini. Ada dua pendapat, kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Mas'ud, dan yang sependapat dengannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang tampak darinya itu adalah pakaian luar. Jadi bukan wajah dan telapak tangan, tapi pakaian luar. Ini pakaian luar yang menutup ya tubuhnya. Asyia. Kata Ibnu Abbas, dan yang sependapat dengannya, perhiasan yang ada di wajah. Maksud ya, kecuali yang memang tampak darinya adalah perhiasan yang ada di wajah. Seperti apa? Celak di mata dan cincin di jari tangan. Ya, berarti wajah dan telapak tangan. Itu yang diperlihatkan. Itu boleh dilihat. Diperlihatkan. Itu boleh diperlihatkan. Menurut tafsir Ibnu Abbas, wajah dan telapak tangan. Celak di wajah. Perhiasan yang ada di wajah seperti celak dan perhiasan yang ada di tangan cincin. Nah, oh iya. Berdasarkan dua pendapat ini, pendapat Ibnu Mas'ud tadi dan pendapat Ibnu Abbas. Berdasarkan dua pendapat ini kata Ibnu Taimiyah, ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah memandang wanita ajnabi, memandang wanita non mahram yang bukan mahram. Pendapat pertama mengatakan boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita dengan syarat tidak ada syahwat. dengan syarat tanpa disertai syahwat. Ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dan pendapat pada mazhab Ahmad. Salah satu pendapat pada mazhab Ahmad. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Tidak boleh memandang wajah wanita dan telapak tangan wanita yang bukan mahram. Ini lahiriah, yakni yang tampak pada mazhab Ahmad. Ini lahiriah mazhab Ahmad, yang tampak dari mazhab Ahmad ini. Tidak boleh. Karena pada mazhab Al-Imam Ahmad, seluruh bagian tubuhnya adalah aurat, termasuk kukunya sekalipun. Karena pada mazhab Ahmad, seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk kukunya sekalipun, termasuk aurat. Jadi kalau Ahmad mengatakan seluruh bagian tubuh wanita aurat, kukunya sekalipun adalah aurat, tidak mungkin dia membolehkan memandang wajah wanita dan telapak tangan. Maka itu kata Ibnu Taimiyah, ini lahirah mazhab Ahmad. Dan ini pendapat Malik, kata Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat Malik, pendapat yang kedua, yang tidak membolehkan ini. Nah, kemudian sekarang Ibnu Taimiyah menengahi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menengahi, menerangkan bagaimana sebenarnya perkara ini. Kok bisa ada khilaf antara Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas? Ya, dua-duanya adalah fuqaha sahabat. Dua-duanya adalah fuqaha sahabat. Kok bisa berbeda pendapat? Kita akan tahu nanti. Hakikat perkara ini, kata Ibnu Taimiyah, hakikat perkara ini, Allah Subhanahu wa taala membagi perhiasan wanita menjadi dua. Allah membagi perhiasan wanita menjadi dua. Pertama, perhiasan luar yang tampak. Perhiasan luar yang tampak. Ya memang tampak. Ini perhiasan luar. Nah. Dan perhiasan dalam. Perhiasan dalam yang tersembunyi. Az-zinatu dhahirah, perhiasan luar yang tampak. Dan az-zinatu al-batinah, perhiasan dalam yang tersembunyi. Nah, kata Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan wanita menampakkan perhiasan luarnya kepada selain suami dan mahram. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampakkan perhiasannya, perhiasan luarnya ini kepada laki-laki kecuali yang tampak darinya. Berarti yang tampak darinya, perhiasan yang tampak boleh diperlihatkan kepada selain suami dan mahram. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, adalah sebelum turunnya ayat hijab. Nah, perhatikan baik-baik. Adalah sebelum turunnya ayat hijab, kaum wanita keluar tanpa jilbab. Jilbab yang dimaksud di sini bukan kerudung. Jilbab yang dimaksud, mudahnya untuk antum pahami, abaya. Nanti ada penjelasan tersebut tentang makna jilbab, akan dinukilkan dari a'immah. Singkatnya, supaya langsung faham, ayat hijab yang dimaksud adalah ayat yang memerintahkan kaum wanita mengenakan jilbab. Dan jilbab itu bukan kerudung. Karena kerudung itu khimar. Ini yang kita baca tadi di ayat. Wal yadribna bikhumurihinna khimar, itu kerudung. Adapun jilbab pada ayat hijab, maknanya abaya. Nah, abaya itu yang dipakai oleh akhwat, ummahat. Nah, yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali matanya yang kelihatan. Nah, itu abaya. Itu jilbab yang dimaksud. Adalah sebelum turunnya ayat hijab, kaum wanita keluar tanpa jilbab. Nah, sebelum turun ayat hijab, perintah berhijab, mereka keluar hanya pakai kerudung, ya, pakai jubah, kelihatan wajahnya, kelihatan telapak tangannya. Mereka tidak pakai jilbab, ini dia pakai abaya. Sehingga lelaki, kata Muslimnya, sehingga lelaki bisa melihat wajah dan telapak tangannya. Terbuka wajah dan telapak tangannya. Karena hanya mengenakan kerudung. Nah, waktu itu, Kata Ibnu Taimiyah, waktu itu wanita masih dibolehkan menampakkan wajah dan telapak tangannya. Waktu itu wanita masih dibolehkan menampakkan wajah dan telapak tangannya. Dan boleh memandang kepadanya, dan boleh memandang kepadanya, kepada wanita itu, memandang wajahnya, telapak tangannya, lantaran dia boleh menampakkannya. Karena dia boleh menampakkannya. Ketika masih dibolehkan ditampakkan, mereka keluar hanya dengan kerudung terbuka wajah telapak tangan, berarti boleh dilihat. Jadi yang benar dari pendapat yang ada, boleh melihatnya, tapi itu sebelum turun ayat hijab. Ketika mereka masih keluar pakai hanya pakai kerudung, belum ada perintah mengenakan jilbab yang maknanya abaya. Ada yang semakna dengannya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, apa ayat hijab itu? Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59, buka mushafnya. Al-Ahzab ayat 59. Kita lihat ayatnya, ayat 59. Mushaf itu juga sama dengan kitab, ada daftar isinya di belakang. Lihat dulu Al-Ahzab halaman berapa gitu. Itu buka lembarannya gini lama. Lihat daftar isi Al-Ahzab di halaman berapa, dapat langsung. Terus cari ayat keberapa. Begitu cara membahas. Nah, ketemu? Baik. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabiyyu, hai nabi. Yang dipanggil kitab ini siapa? Kitab ketujuh kepada Nabi Muhammad SAW. Hai nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wanita'il mu'minin, dan wanita-wanita mukminah, yakni wanita-wanita beriman secara umum, yudnina alaihinna min jalabibihinna, yudnina alaihinna agar mereka mengenakan jilbab mereka, min jalabibihinna, yudnina alaihinna min jalabibihinna agar mengenakan jilbab-jilbab mereka, alaihinna, yakni di atas tubuh-tubuh mereka. Jalabib itu jamak dari jilbab. Jalabib, ya, min jalabibihinna. Jalabib itu jamak jilbab. Alaihinna, di atas tubuh mereka. Hendaknya mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka di atas tubuh mereka. Ini ayat hijab yang dimaksud kata Ibnu Taimiyah. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, ayat ini perintah mengenakan jilbab. Ingat tadi sudah diterangkan jilbab dalam bahasa Al-Qur'an beda dengan khimar. Yang diartikan kerudung itu khimar. Ya, jilbab ya, bukan kerudung. Jilbab pada ini. Jadi memahami Al-Quran jangan pakai bahasa kita gitu. Bahasa kita kerudung ya jilbab. Orang bilang jilbab kerudung ya itu. Dalam bahasa Indonesia jilbab dan kerudung sama. Jangan pakai bahasa Indonesia untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ya salah fatal nanti. Jilbab yang dimaksud di sini itu tadi abaya dan semisalnya. Nah, yang menutup. Dari luar menutup di atas tubuh mereka sudah pakai kerudung, pakai jubah panjang, pakai jilbab dari luar, yakni abaya, menutup semuanya atau semisal dengannya. Bahkan nanti ada nama-nama lain yang disebutkan oleh ulama. Baik, kata Ibnu Taimiyah, dengan itu, jadi dengan turunnya ayat hijab itu, kaum wanita dihijab dari kaum lelaki. Kaum wanita dihijab dari kaum lelaki. Yang turunnya ayat hijab ini, kaum wanita dihijab dari kaum lelaki. Hal itu, peristiwa itu, kata Ibnu Taimiyah, ketika Nabi SAW menikahi Zainab bintu Jahsy. Zainab binti Jahsin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan kain yang menghijabnya, yang menghijab istrinya, dan melarang wanita dipandang oleh laki-laki. Dan Nabi SAW melarang wanita dipandang oleh laki-laki. Nah, itu tidak boleh sekarang dipandang. Beda dengan yang sebelumnya. Berikutnya, kata Ibnu Taimiyah, berikutnya, ketika Nabi SAW memilih untuk dirinya Sofiyah binti Huyai, ini yang dipelajari di sirah, belum hampir sampai ya, pada perang Khaibah. Ya, di antara wanita yang ditawan, wanita-wanita Yahudi yang ditawan pada perang Khaibar adalah putri pimpinan mereka. Pimpinan mereka itu Huyai. Nah, jadi Sofiyah binti Huyai ini ya, putri tokoh nomor satunya. Ini yang dipilih oleh Nabi SAW untuk dirinya. Ya. Ketika Nabi SAW memilih untuk dirinya Sofiyah binti Huyai, para sahabat berkata, Sofiyah binti Huyai dari wanita-wanita yang ditawan pada perang Khaibar, para sahabat berkata, jika beliau menghijabnya, sahabat, kata sahabat apa? Jika Nabi SAW menghijab Sofiyah, berarti dia termasuk ummahatul mukminin, ibunda, termasuk salah satu dari ibunda kaum mukminin. Artinya diperistri oleh Nabi. Berarti dimerdekakan, kemudian diperistri. Jadi ummahatul mukminin, jadi salah satu ibunda kaum mukminin berhijab, wanita merdeka kan, dan bahkan termasuk istri Nabi. Tandanya di situ kata sahabat, kalau dihijab berarti dia ummahatul mukminin, berarti diperistri. Jika tidak dihijab berarti dia dijadikan budaknya. Berarti dia dijadikan budaknya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghijabnya. Sahabat tidak perlu nanya-nanya. Cukup melihat oh dihijab oleh Nabi, tidak bisa dilihat. Berarti apa? Berarti dia wanita merdeka dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dimintai sesuatu kecuali dari balik hijab. Ini juga ada dalam surat Al-Ahzab. Larangan pada para sahabat untuk meminta sesuatu dari istri Nabi kecuali dari balik hijab. Kalau sebelumnya laki-laki bisa bebas masuk jumpa dan terlihat, ya, terlihat wajahnya, terlihat telapak tangannya. Istri Nabi tidak berhijab sebagaimana keumuman wanita, bisa dilihat wajahnya, bisa dilihat telapak tangannya. Nah, oleh karena itu Umar ibn Khattab yang melihat keadaan itu mengatakan kepada Nabi, ya, kalau begini, ya, tidak pas cara makna kalam Umar. Nah, ya, lagi-lagi masuk menemui, ya, istrimu, ada yang baik, ada yang tidak, harusnya berhijab, kata Umar, harusnya berhijab. Ternyata setelah itu turun ayat hijab. Ini salah satu, ya, salah satu momen yang menunjukkan, ya, keistimewaan Umar bin Khattab, ya, beberapa pendapatnya disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat sesuai dengan pendapatnya Umar, turun ayat hijab setelah itu. Nah, setelah itu Allah melarang mendatangi istri Nabi meminta sesuatu kecuali dari balik hijab. Maka Nabi SAW memerintahkan istri-istrinya, putri-putrinya, dan wanita-wanita mukminat agar mengenakan jilbab sesuai yang diperintahkan pada ayat yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kata Ibnu Taimiyah, jilbab adalah mula'ah. Al-mula'atu. Al-mula'ah. Mula'ah. Jilbab adalah mula'ah, al-mula'ah. Yang disebut oleh Ibn Mas'ud dan selainnya dengan nama rida. Jangan mengartikan rida di sini rida baju laki-laki, rida. Bukan. Nah ini. Tapi rida yang dimaksud di sini mula'ah, jilbab. Dan orang umum menyebutnya izar. Izar itu dalam bahasa kita sarung. Jangan dikatakan mereka disuruh pakai sarung. Disuruh berhijab dengan pakai sarung, apa maksudnya? Bukan sarung yang kita pakai, bukan. Nah, cuma orang umum mengatakan izar. Yaitu, maksud semua ini, jilbab, mula'ah, rida, izar, maknanya adalah, kata Ibn Taimiyah, kain besar, kain yang besar, yang menutup kepalanya dan seluruh tubuhnya. Yang menutup kepalanya dan seluruh tubuhnya. Itu yang dimaksud. Kain berjari, jilbab yang dimaksud di sini, disebut juga mula'ah, disebut oleh Ibn Mas'ud dan yang lainnya rida, dan orang umum mengatakan izar, adalah kain besar yang menutup kepalanya dan seluruh tubuhnya. Abu Ubaid, dan selainnya, menghikayatkan bahwa wanita, kaum wanita mengenakannya. Abu Ubaid dan selain Abu Ubaid menghikayatkan bahwa wanita mengenakan jilbab, itu tadi kain besar itu, mulai dari atas kepala sehingga tidak ada yang tampak selain matanya. Dari atas kepala sampai ke bawah, sampai ke tanah. Ya, terseret ke tanah, yang tampak hanya matanya. Kata Abu Ubaid. Kemudian kata Ibn Taimiyah, yang sejenis dengan ini adalah cadar. Yang sejenis dengan ini adalah cadar niqab. Ya. Maksudnya, boleh jadi ada sebagian wanita tidak pakai abaya ini dari luar. Ya, tetapi dia pakai kerudung besar, tertutup semuanya, tangannya juga tertutup, ya. Kemudian pakai jubah longgar, luas, sampai menutup telapak kakinya, sampai ke tanah. Terus wajahnya bagaimana? Ditutupi dengan cadar, pakai cadar. Nah, ukuran wajah, cadar itu seukuran wajah, diikat di belakang, memang ada bagian, ada fathah, bagian terbuka di mata. Begini. Nah, tertutup hanya wajahnya, hanya matanya yang kelihatan. Nah, itu sejenis dengan ini. Baik, untuk sementara kita akhiri sampai sini karena waktu, kelanjutannya insyaallah besok bismillah taala. Ini antum mungkin selama ini ya kan tahu melihat ya akhwat-akhwat kita, umat-umat kita pakai abaya, pakai cadar, pakai ini ya. Namun boleh jadi belum terlalu paham. Kenapa begitu? Nah. Baik, ini pembahasan sekarang ya. Terutama ummah dan akhwat sendiri dengan pembahasan ini mudah-mudahan memahami dan akhirnya betul-betul faham ilmunya atas apa yang mereka amalkan. Nah, tafadhalu jazakumullah khairan.